Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa bushra lil-muttaqin. Wa salatullahi wa salamu ala man kana khuluquhu al-Qur'an habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna min ahli al-Qur'an warzuqna ya rabbana fahm al-Qur'an. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wa akhshurna yawm al-qiyamati ya rabbana ma'a zumrati ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'an lana shafi'an yawm al-qiyamati fa inna ya rabbana ala tadabbur al-Qur'ani wa habbib ilayna ya rabbana tilawatahu. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kemurahan Allah untuk kita. Allah yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulannya yang sangat mulia, bulan Allah, bulan Ramadan. Dan sungguh umur yang diberikan kepada kita ini adalah nikmat besar, tanda hamba yang beruntung adalah di saat hamba tersebut bisa memasuki bulan Ramadan dan hamba tersebut berusaha untuk memperbanyak ibadah di bulan tersebut dan terus berusaha untuk mengurangi kemaksiatannya. Begitu sebaliknya, hamba yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan akan tetapi tidak ada kebaikan yang bertambah dan tidak ada kemaksiatan yang berkurang, maka sungguh hamba tersebut adalah hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah, digiring ke tempat yang mulia ini untuk bersama-sama belajar agar kita semakin rindu kepada Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran, semakin faham Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan sungguh ini kenikmatan yang luar biasa. Semoga ini benar-benar menjadi sebab kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surga bersama Imam Ahli Al-Quran Habibina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, satu kitab yang sungguh luar biasa, wajib dibaca oleh semua orang, wajib dibaca oleh semua orang yang membaca Al-Quran, yang kenal Al-Quran, karena di situ akan diajarkan bagaimana adab kita dengan Al-Quran, bagaimana kita cara membaca Al-Quran, bagaimana di saat kita menjadi guru Al-Quran, bagaimana di saat kita menjadi murid belajar Al-Quran dan seterusnya. Di situ ada adab dan tata krama yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namanya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kitabnya kecil, Akan tetapi isinya Masya Allah. Dan ini sudah pernah kami baca di majlis ini. Akan tetapi untuk kesempurnaan di bulan Ramadan, dan tidak ada salahnya jika pembacaan kitab tersebut kita ulang kembali ataupun kita tambah dengan kitab-kitab yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala umurnya pendek. Tidak panjang, akan tetapi manfaatnya besar. Dan termasuk karya beliau yang luar biasa di antaranya ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita pada saat ini akan langsung saja kita membaca Al-Babul Awal, bab yang pertama. Al-Bab yang pertama, dan di sini nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab pertama tentang keutamaan orang baca Al-Quran, kemudian bab berikutnya tentang keutamanya orang yang membaca Al-Quran dibanding yang lainnya, kemudian bagaimana kita memuliakan ahli Al-Quran, bagaimana tata keramanya orang yang mengajar Al-Quran, dan bagaimana tata keramanya orang belajar Al-Quran. Kemudian lebih diumumkan lagi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adabnya orang seorang guru dan adabnya seorang murid. Yang ternyata sungguh luar biasa, yang beradab bukan saja murid kepada guru, akan tapi guru kepada murid pun harus ada adab dan tata keramanya. Dan juga tata krama di saat kita membaca Al-Quran. Dan nanti disebutkan di akhir bab-babnya tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran yang hendaknya kita baca. Ada bacaan setiap hari, ada setiap malam, atau bacaan mingguan dan seterusnya, yang insya Allah nanti akan kita temukan di dalam kitab yang mulia ini, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab Tibyan ini berbicara tentang tata krama pembawa Al-Quran. Bisa kita luaskan maknanya adalah pembawa Al-Quran bukan saja orang yang menghafal Al-Quran, akan tapi yang tidak hafal pun, jika ia sering berurusan Al-Quran harus punya adabnya. Bagaimana orang yang tidak menghafal Al-Quran pun harus punya adab kepada Al-Quran, bagaimana yang punya Al-Quran, yang menghafal Al-Quran tentunya harus lebih beradab. Makanya kalau ada seorang hafid Al-Quran tidak kenal kitab At-Tibyan, diragukan ini adabnya dengan Al-Quran. Harus ada kitab At-Tibyan ini ada di otak dan di hatinya orang yang pernah menghafal Al-Quran. Harus. Dan juga bagi orang yang ingin dekat kepada Al-Quran pun harus dimiliki kitab tersebut dan dibacanya dan direnunginya. Karena sungguh di dalam kitab ini adalah pendidikan untuk orang-orang tersebut. Orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang rindu untuk menghafal Al-Quran biarpun dia tidak menghafal Al-Quran. Al-Babul Awal, di bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Di sini membicarakan tentang keutamaannya membaca Al-Quran dan keutamaannya orang yang mengemban Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran ada keutamaannya. Menghafal Al-Quran sendiri ada keutamaan yang lain. Dibuka oleh Imam Nawawi dengan keutamaan membaca Al-Quran. Agar kita rindu khususnya di bulan Ramadan, bulan mulia ini. Ayo kita gunakan saat-saat kita untuk membaca Al-Quran. Membaca saja sudah ada pahalanya. Apalagi dibarengi dengan renungan-renungan. Dan asal tahu bahwasanya kita itu lebih diperintahkan untuk menghafal dan merenungi, untuk membaca dan merenungi Al-Quran. Dan bukan untuk menghafalnya. Dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwasanya kunna nu'maru bitadabburil Quran wa qatakafalallahu bihifdihi walakinna insagalna bihifdihi wa tarakna tadabburah. Kita ini semua disuruh oleh Allah untuk merenungi Al-Quran. Dan Allah yang menjaga Al-Quran. Jadi tidak ada perintah bagi siapapun untuk menghafal Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk merenungi Al-Quran dalam ayat yang banyak. Dan Allah yang akan menjaga Al-Quran, akan tapi kita lebih sibuk untuk menghafalnya. Dan kita lupa untuk merenungi Al-Quran. Maka sungguh luar biasa jika orang yang menghafal Al-Quran ini meningkatkan, harus meningkatkan, bukan seyogyanya, seharusnya harus dibarengi dengan tadabbur merenungi Al-Quran. Jangan sampai kita hanya sibuk menghafal Al-Quran, ketahuilah yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Tidak ada perintah menghafal Al-Quran. Maka di sini ada program menghafal Al-Quran untuk anak-anak kecil saja. Yang gede tidak boleh menghafal Al-Quran kecuali ayat-ayat pendek. Akan tapi yang gede lebih diarahkan untuk memahami Al-Quran, memahami hukum-hukum. Akan tapi ada program menghafal Al-Quran adalah bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Setelah 15 tahun ke atas, mereka tidak menghafal Al-Quran. Akan tapi mereka harus lebih sibuk untuk memahami isi Al-Quran, memahami fikih syariat Nabi Muhammad SAW. Dan usia 15 tahun ke bawah itulah usia untuk menghafal. Dan setelah itu baru usia merenung. Usia merenung, merenungi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ini yang pertama. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaku mimma razaknahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitab Allah, mereka-mereka yang membaca kitab Allah, Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran. Mereka yang membaca Al-Quran, wa qamu salatan, dan menegakkan salat. Yang membaca Al-Quran dan menegakkan salat, wa anfaqu, dan sayang, tidak boleh berbicara di sini ya, sana. Ayo. Duduk yang manis, yang cantik ya, yang ganteng. Enggak boleh berbicara ya. Ya walat, ente pegang dulu, entur deh. Insyaallah ente. Nah, jangan sampai berbicara. Boleh duduk tapi enggak boleh ngomong. Ganggu karena ini untuk diekspos di tempat lain nanti terganggu. Dan tolong soundnya dibenarkan, dipotong nanti di cut ini. Soundnya dibetulkan ya walat. Jadi kalau ada Buya dari awal, itu sound-nya, kenapa ente punya masalah dengan sound? Selalu dari awal. Sekarang sudah lumayan enak. Sekarang mumpung dipotong sekali. Dan ini akan diekspos di beberapa stasiun televisi. Jadi tolong perhatikan, dan boleh anak kecil enggak apa-apa, tapi diam. Kalau lagi ngomong dibisik ya. Dibisik untuk tidak ngomong. Ali juga ya. Ali enggak boleh bicara ya. Diam ya. Mau juga. Mohon maaf. Ya walat, son, bagian son di mana? Ente yang benar dari awal, dicek yang benar. Tadi dah pertama tak benar ini. Sampai Buya ngasih iran saja lama sekali. Semuanya tak mau lihat sini. Harus ente yang betul, yang benar. Selalu bermasalah dengan urusan son. Son itu ente dengar dengan telinga ente. Ente bersuara di sini. Jadi ente merasakan, bukan dari situ ente merasakan. Karena kalau son tidak nyaman, yang mendengar juga tidak enak. Berapa kali Bu yang ingatkan masalah sound? Ha? Kumpul nanti setelah ini. Kumpul lagi anak-anak. Kumpul lagi. Tim sound kumpul lagi. Ngadep ke Bu ya lagi. Ganti orang lagi kayaknya. Ganti orang selalu begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitaballah Al-Qur'an, yang membaca Al-Quran, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, tidak cukup membaca Al-Quran. Menegakkan salat itu ciri ahli iman yang sesungguhnya. Ada Al-Quran pada mereka. Kemudian menegakkan salat, bahkan kadang digabung antara salat dengan Al-Quran para kekasih Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di dalam salat Allah. Dan selalu membaca Al-Quran. Artinya, kalau ada orang seperti itu, selalu dalam sholat. Wa anfaku. Nah, ini yang harus perhatikan. Wa anfaku, dan berinfak. Memberikan baik yang wajib atau sunnah. Mimma razaqnahum, zakat. Ataupun sedekah sunnah. Mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada mereka. Coba kalau diperhatikan, ini ciri ahli iman yang disanjung oleh Allah. Al-Quran senantiasa ada di lidah dan di hatinya. Lebih dari itu, dia rajin melakukan sholat dan ternyata tidak cukup hubungan baiknya kepada Allah dengan membaca Al-Quran atau sholat, tapi dilanjutkan dengan hubungan dengan sesama manusia. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dia berinfak. Urusan dengan orang lain menyenangkan, menghibur. Bukan saja ahli Al-Quran. Lihat kalau urusan sama orang sudah cemberut, pelit, dan tidak pernah peduli dengan fakir yang ada di kiri kanannya. Tidak pernah peduli dengan orang sakit yang ada di kiri kanannya. Hanya menganggap dirinya sudah ahli surga karena sehari bisa menghatam Quran sekali. Atau sholatnya sudah puluhan rakaat, akan tapi tidak pernah punya kepedulian kepada masyarakatnya. Jadi kesempurnaan orang yang dimuliakan oleh Allah adalah وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنْفَقُوا, dan mereka menginfakkan مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, dari apa yang kami berikan kepada mereka سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Sirran itu memberikan sesuatu dengan tersembunyi, وَعَلَانِيَةً, terang-terangan. Ini tanda orang yang ingin mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah di dalam bersedekah itu, ternyata tidak cukup ia bersedekah di saat terang-terangan dilihat orang, tapi juga di saat tersembunyi. Dan ternyata tidak cukup di saat sembunyi, akan tapi pun dia bersedekah terang-terangan. Dan dua-duanya ada keutamaannya masing-masing. Di saat seseorang bersedekah dengan sembunyi karena rindu untuk dilihat Allah saja. Dan bisa saja saat sesaat suatu ketika seseorang pun perlu bersedekah terang-terangan agar ditiru oleh orang lain. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu mendapatkan kemuliaan. Beliau berinfak dengan cara, empat cara. Yang pertama siang, yang kedua malam. Yani kalau punya rezeki dibagi empat. Alladzina yufikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan. Siang, malam. Dibagi empat. Seperempat diberikan kepada seseorang di siang hari. Seperempat lagi diberikan di malam hari. Seperempat lagi sirran, tersembunyi. Seperempat lagi alaniyatan, terang-terangan. Dengan harapan apa? Bisa ada yang diterima. Dengan harapan ada yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya dengan sembunyi-sembunyi saja, akan tapi kadang dengan terang-terangan. Bukan saja di malam hari, kadang juga di siang hari. Bilaili wan nahari sirran wa alaniyatan. Siang, malam, sembunyi dan terang-terangan. Ayat Al-Qur'an itu turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yarjuna mereka itu mengharap tijaratan lan tabur. Ternyata yang diharap adalah sebuah perdagangan yang tidak pernah hancur dan tidak pernah sepi, tidak pernah rugi. Perdagangan apa itu? Perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka itu hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pembaca Al-Qur'an. Liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Dan harapannya adalah untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yazidahum, dengan harapan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadli, dari karunia dan keutamaan Allah. Innahu, sungguh Allah ghafurun, maha pengampun, syakurun, dan maha bersyukur. Artinya, bersyukurnya Allah itu akan memberi kepada hambanya di saat hamba itu berbuat. Kalau kita berterima kasih kepada seseorang, membalas. Dan Allah membalas kepada hambanya dengan lebih-lebih dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Amalnya sedikit ternyata diberi oleh Allah yang lebih banyak. Ini ayat dikatakan oleh sebagian ulama, ini ayatnya para qurra. Ayatnya para qurra, para pembaca Al-Quran dan pembawa atau pengemban Al-Quran. Sanjungan untuk beliau-beliau, lihat. Membaca Al-Quran, menegakkan sholat, urusan dengan manusia baik. Yang diharap adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Warwayna, dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kami meriwayatkan dari An Uthman ibn Affan, dari Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Uthman. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Bukan menghafal, belajar Al-Qur'an. belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya untuk orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Maka belajarlah Al-Quran. Dan seperti ini juga termasuk belajar Al-Quran. Sebab belajar Al-Quran bukan belajar membacanya saja. Akan tapi belajar memahami sama belajar Al-Quran. Belajar mengerti hukum Al-Quran juga belajar Al-Quran. Sehingga pengemban Al-Quran itu bukan sekedar orang yang menghafal Al-Quran saja. Akan tapi orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, kenal Al-Quran, isi Al-Quran. Para ala ulama, itu pengemban Al-Quran. Bukan saja penghafal. Wa an Aisyah, tadi diriwayatkan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yaqra' al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararati. Alladhi yaqra' al-Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun, dan dia memang hebat membaca Al-Qur'annya, Ustaz Al-Quran yang bacaannya bagus, cakep, fasih, benar, ma'asafaratil kiramil bararati, bersama para malaikat-malaikat yang mulia, yang baik-baik, yang sangat patuh kepada Allah. Jadi maksudnya pangkatnya pembaca Al-Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ia bersama para malaikat-malaikat. Disanjung oleh Rasulullah SAW. Yang pandai membaca Al-Quran, bagus bacaannya Al-Quran, dia akan bersama para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya lah, saya bacaan saya enggak benar nih, bagaimana nih? Saya bacaannya belepotan. Ada orang ngadu juga ke Rasulullah ini, bacaannya belepotan. Diteruskan hadis, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u. Dan ada orang yang membaca Al-Quran dan dia itu bacanya tuh berat, susah, belepotan. Ini kabar gembira buat ibu-ibu yang bacaannya kurang benar nih. Kabar gembira untuk bapak-bapak yang bacaannya enggak kurang baik. Tapi jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Hati. Ustaz Tajwid suka ngerusak ibu-ibu sepuh yang baru belajar Al-Quran. Gara-gara salah tajwidnya saja dibentak. Ibu enggak usah baca Quran sekali, baca Quran enggak benar. Nah kalau ibu sepuh belajar Al-Quran yang umur 60 tahun, gimana bisa fasih? Ya sebisanya dimaafkan, lihat ada orang ngadu ke Rasulullah yang tak tahu. Baca Al-Qurannya itu berat, repot, susah. Apa sabda Nabi? Yang baca Al-Qurannya repot begitu, fihi, di dalam baca Al-Quran, wahuwa syakun, dan dia masyarakat berat, repot. Alaihi, di dalam baca Al-Quran, lahu ajroni, pahalanya dua. Oh. Dua pahala, wahai para bapak, ibu yang bacaan Qur'annya pas-pasan. Yang repot, enggak usah ragu. Ketahuilah Allah Maha Pemurah, sabda Nabi SAW apa? Dapat dua pahala. Yang dosa itu, orang bisa membaca Al-Quran benar kok dimain-mainkan. Itu yang dosa. Akan tapi jika ada orang yang memang mampunya seperti ilmu itu, sebagian orang ibu-ibu yang sepuh, sebagian bapak-bapak yang sepuh, mohon maaf, diangkat oleh Allah derajatnya, diberi kesadaran di usia senja, sehingga ia belajar Al-Quran dari nol, mulai bisa membaca, lihat belepotan, ketahuilah pahalanya dua. Makanya jangan ragu, Ramadan ini yuk membaca Al-Quran ibu. Yaitu tadi, ada sebagian ustaz tajwid tidak ngerti syariah, tidak ngerti hukum, tidak ngerti hadis Nabi SAW. Taunya tajwid tok, syair yang jadikan hujah, man lam yujawidil Qur'ana atimu, yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Ya dosa bagi orang yang bisa. Tapi kalau orang belum bisa, itu pun bukan hadis. Kalau orang yang belum bisa masih mau belajar, ayo tetap bacalah seperti itu. Makanya kita pacu ibu, jangan ragu baca Al-Quran. Kalau ibu enggak enak sama Ustaz Tajwid, ya jangan keras-keras. Sebab memang ada sebagian Ustaz Tajwid mulai kecil sampai tua belajar Al-Quran tok. Enggak ngerti isi, enggak kenal hadis Nabi SAW. Sehingga merasa yang paling benar dia. Saya ngeliat ibu-ibu sebelum baca Al-Quran kurang mat, kurang ini dibentakin. Ya memang ibu tahunya begitu, mau dikemanakan Nabi. Digunakan lagi. Nabi Muhammad saja tidak marah, malah Nabi menyanjung dapat dua pahala, bu. Yang pertama pahala al membaca utuh, yang kedua pahala capekmu itu. Ini yang harus kita sosialisasikan makna ini. Sebab memang pernah suatu ketika ada seorang ibu, saya oleh anak saya dimarah-marahin gara-gara bacaan saya tidak benar. Terus gimana? Saya mau belajar Al-Quran lagi. Ibu, belajar Al-Quran tetap wajib. Belajar membaca yang benar harus. Akan tapi sebelum bisa, tetap harus, tetap kita dihimbau untuk membaca Al-Quran. Kan sambil latihan itu semuanya. Maka jangan Anda Ustaz Tajwid ya. Kalau Anda memang Ustaz Tajwid harus benar. Kalau Anda salah masuk neraka. Tapi ini ibu sepuh atau orang yang baru belajar, mu'allaf. Bacaan Qur'annya, Masya Allah. Itu dapat dua pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala capeknya di saat ia membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari meriwayatkan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjati. Perumamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin kok mau membaca Al-Quran, itu seperti utrujah. Utrujah itu jenis buah. Buah yang hampir mirip-mirip seperti jenis jeruk. Bahkan sebagian mengatakan jenis apel. Yang rihuha tayyibun, baunya harum. Ta'muha tayyibun, rasanya pun enak. Lezat, bagus. Secara lahir ya, orang beriman hati, iman dengan hati, rasa. Al-Quran, zahir. Zahirnya dengan Al-Quran, cakep. Batinnya dengan keimanan, hebat. Sehingga digambarkan oleh Nabi Muhammad seperti buah-buah yang harum sekaligus lezat. Ini orang yang beriman, membaca Al-Quran. Wa madzal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang beriman tapi enggak membaca Al-Qur'an, ada iman saja enggak baca Al-Qur'an. Mithul tamrati, seperti kurma. La rihalah, enggak ada bau harum yang semerbak, enggak ada. Ta'muha hulbun, memang rasanya manis akan tapi tidak ada bau yang tercium harum daripada kurma. Maksudnya ini perumpamaan saja yang disabdakan Nabi. Kalau orang beriman tapi tidak mau baca Al-Quran, ya Alhamdulillah masih ada iman di dalam hatinya. Akan tapi tidak harum orang itu. Tidak indah secara lahirnya. Zahirnya tidak indah. Batinnya sudah beriman. Kurang. Akan tapi wa matalul munafiki, perumpamaan seorang munafik. Alladhi yaqra'ul Quran, orang munafik itu adalah yang kelihatan iman zahirnya saja, batinnya tidak ada iman. Orang munafik itu kafir batin. Kayaknya sholat dengan Nabi, akan tapi tidak apa-apa, hatinya masih dengan orang-orang Yahudi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yaitu orang munafik itu sholat, mereka kumpul bersama kita, tapi mereka adalah orang-orang munafik yang sebetulnya hatinya tidak punya iman. Bagaimana orang munafik yang membaca Al-Quran, hati-hati ini. Matsalur raihanati, seperti raihanah. Raihanah itu seperti daun harum. Daun atau pohon yang harum seperti daun kemangi, tapi ada jenis lagi yang lebih gede pohonnya, lebih keras, itu memang betul-betul harum daunnya. Kalau kemangi masih dipakai lalap oleh orang Indonesia. Tapi raihanah itu adalah raihanah semacam itu. Wangi biasanya hanya digunakan pewangian, dipotong kemudian diikat, itu dipakai pewangian. Rihuha tayyib, baunya harum, mut'amuha murrun, tapi rasanya pahit. Itu siapa? Orang munafik. Wih, kelihatannya si Al-Quran, tapi hatinya, wah, gak karu-karuan. Ternyata itu adalah seperti itu, pahit. Gak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya sih dengan Al-Quran. Zahirnya dengan Al-Quran, akan tapi batinnya ternyata jauh dari Al-Quran. Zahirnya Al-Quran, batinnya tidak ada iman, itu adalah orang munafik. Na'udzubillah. Wamathal munafik, kamathal handalati, mohon maaf. Ada wamathal munafiki, orang munafik. Kalau rehanah tadi masih lumayan. Munafik alladhi yaqra'ul Qur'an. Wamathal munafiki, ada orang munafik. Alladhi la yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang enggak baca Qur'an. Kamathal handalati, seperti buah handalah. Handalah itu buah menjalar begitu, yang ada buahnya. Kalau dicermati pohonnya kurang lebih seperti pohon semangka, seperti pohon semangka dan sebagainya, merambat lalu keluar buah. Tapi Masya Allah, laha ilaysa laha rihun, gak ada baunya. Ta'muha murrun, rasanya pahit. Ya ini gak ada baiknya. Orang munafik gak pernah baca Al-Quran. Orang munafik yang baca Al-Quran juga gak ada manfaatnya. Lihat, kelihatannya top baik di dunianya. Lahirnya Masya Allah dengan Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran. Akan tapi ternyata hatinya busuk, tidak kenal Al-Quran. Ada lagi orang yang sudah munafik, tidak baca Al-Quran, ya sudah. Lahir batinnya pahit. Itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan nanti akan kita temukan di dalam riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, subhanallah. Pendidikan yang luar biasa untuk para pembaca Al-Quran dan pengemban Al-Quran. Nanti akan disebutkan bahwasannya yang pertama kali bakal disiksa di neraka adalah ahli Quran yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan siksa yang paling pedih nanti adalah juga ahli Al-Quran yang hanya Al-Qurannya hanya sekedar untuk kayak orang munafik tadi. Kebiar di dunia, kayaknya kiai, kayaknya ustaz. Makanya nerakanya ustaz, neraka paling dalam, dan ini perlu betul memang kitab ini dibaca oleh para ahli Quran. Ahli Quran ngedengki, waduh. Ahli Quran ngedengki, ulama ngedengki, lah hasadaka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian yang lebih bahaya daripada dengkinya ustaz. Lihat. Ada ustaz maju yang lain, repot, heboh. Gak mau ngelihat, gak mau nyapa. Ada ustaz mau berhasil, ribut lagi. Yang hafal Quran pun begitu, lihat. Waiker-waikeran. Sama yang hafal, sama-sama hafal Quran. Rebutan untuk semaan. Apa semaan itu? Undangan-undangan. Nanti ada tim khusus, kalau ada orang kelahiran datang ke sana. Diduli oleh temannya sudah ribut nanti. Wah ini. Tidak diamalkan, akan tapi hanya sekedar untuk yaitu kayak orang munafik yang banyak baca Al-Quran. Lahirnya saja dengan Al-Quran. Bahkan mungkin sehari khatam sampai beberapa kali. Akan tapi hatinya tidak pernah kenal Al-Quran. Wal-Quran yal'anuhu. Quran akan mengutuknya justru. Di saat orang itu tidak mau mencoba mengamalkan Al-Quran. Maka dengan buku ini insya Allah para ahli Al-Quran akan selamat. Dan kita semua yang ingin membaca Al-Quran akan selamat dengan buku ini. Wa Umar di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya Wa Umar bin Al-Khattab diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok kaum dan akan rendahkan oleh Allah sekelompok kaum yang lainnya. Siapa kaum yang diangkat oleh Allah tersebut? Dan siapa kaum yang direndahkan oleh Allah? Dengan Al-Quran ya. Allah merendahkan orang dengan Al-Quran dan mengangkat orang dengan Al-Quran. Para syurah hadis menjelaskan yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran adalah orang yang kenal Al-Quran lalu mengagungkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang direndahkan oleh Allah yang memperalat Al-Quran untuk kepentingan dunianya. Jadi membaca Al-Quran tapi bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengangkat ahli Quran dengan Al-Quran dan merendahkan ahli Quran dengan Al-Quran. Bagaimana ahli Quran? Maksudnya orang yang punya Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkannya. Tidak pernah punya adab. Syariatnya tidak berjalan baginya, lihat. Hanya menghafal saja. Tapi ternyata dia paling jauhnya manusia daripada isi Al-Quran. Dan dia adalah yang direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat sekelompok orang dengan Al-Quran. Dan Allah merendahkan sekelompok orang dengan Al-Quran. Maka kita harus belajar adab dengan Al-Quran, mengamalkan ilmu Al-Quran. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, "Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Rasulullah yaqulu, 'Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, syafi'an, akan memberikan pertolongan li ashabihi, bagi pengemban-pengembannya." Bagi yang membacanya, bagi yang menghafalnya. Bagi yang membaca Al-Quran, bagi yang menghafalnya, maka Al-Quran nanti datang akan memberikan pertolongan. Sungguh, rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Sungguh beruntung kalau orang dekat dengan Al-Quran. Khususnya di bulan Quran ini. Ayo kita tingkatkan bacaan kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran semampu kita. Dan majlis kita ini adalah majlis renungan untuk Al-Quran. Di luar Ramadan ada majlis Sabtu tafsir Al-Quran. Majlis Sabtu, majlis tafsir Al-Quran. Agar kita semakin kenal Al-Quran, merenungi Al-Quran, tahu hukum Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnaini, tidak pantas kita mengiri kecuali karena dua hal. Jadi ada ngiri yang diperkenankan. Dua hal ngiri maksudnya saya pengin seperti dia. Ghibtah atau. Jadi ngiri yang dimaksud di sini adalah bukan ngiri yang busuk pengin hilangnya nikmat dari orang lain. Tapi maksudnya ngiri di sini adalah rajulun atahullahul Quran Anda menginginkan di saat Anda melihat seorang laki-laki diberi oleh Allah Al-Quran, fawa yakumu bihi, dan dia menjalankan Al-Quran, membacanya. Bihi Al-Quran ana al-layli, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Ada orang sibuk dengan Al-Quran. Maka kita boleh ngiri dengan orang tersebut, subhanallah. Kerjaannya membaca Al-Quran. Pengen, aku pengen seperti dia. Boleh. Wa rajulun atahullahu malan, dan ada orang diberi oleh Allah kekayaan. Loh, kok kita bisa ngiri? Kita boleh ngiri, maksudnya pengen kaya orang tersebut. Ada orang diberi oleh Allah kekayaan, kemudian Anda menginginkan seperti orang tersebut. Orang tersebut kaya bagaimana? Fawayung fikuhu, dan dia berinfak dengan hartanya. Ana al-layli wa ana an-nahari, sepanjang siang dan malam. Artinya apa? Ada orang kaya kerjaannya hanya infak. Lalu Anda berkeinginan, ya Allah, aku pengen kaya kayak dia. Kayak dia, bukan kaya, kayak dia. Kenapa kayak dia? Dia adalah ahli infak dan ahli sedekah. Rindu tak seperti itu, dalam riwayat lain sudah mendapatkan pahala. Kalau Anda menginginkan, Anda melihat orang bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Bagaimana? Aduh, luar biasa. Setiap sholat dia dengan Al-Qur'annya. Bahkan sehari atau tiga hari, setiap tiga hari khatam Al-Qur'an. Lalu Anda menginginkan rindu. Pengen, ya Allah, aku pengen kayak dia. Allah, kerinduan Anda itu menyelamatkan Anda. Dan Anda mendapatkan kemuliaan seperti orang tersebut. Boleh Anda mengiri kayak begitu tuh. Atau di saat Anda melihat orang kaya, Masya Allah, bisa bersedekah, bangun sini, bangun itu, bangun Masya Allah. Bantuannya luar biasa. Lalu tergerak hati Anda, lalu Anda berkata dan memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin seperti dia, ya Allah. Alangkah enaknya dia. Berapa besar pahala, alangkah besarnya pahala yang ia dapat, ya Allah. Kaya raya, ahli sedekah dan ahli infak. Maka aku ingin kaya seperti dia dan jadi ahli infak, ya Allah. Agar aku bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka itu ngiri yang diperkenankan. Jadi pengen berbuat baik seperti orang tersebut. Warwainahu, dan kami meriwayatkan juga kata Imam Nawawi aidan juga min riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bilafdi, dengan lafaz la hasada illa fi tsnaini, tidak ada ngiri yang boleh kecuali dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seorang laki-laki diberi oleh Allah harta, kemudian digunakannya harta tersebut, dihabiskannya fil haqqi, untuk membela kebenaran Allah. Boleh kita ngiri kayak begitu. Saya pengen kayak dia. Oh, orang itu kaya, tapi Masya Allah, hartanya digunakan untuk jalan Allah semuanya. Maka aku pengen kayak dia. Wa rajulun atallahu hikmatan, dan orang laki-orang yang diberi oleh Allah hikmah. Hikmah di sini adalah Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Ilmu yang bermanfaat. Hikmah adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat hikmah. Fawwa yagdi biha wa yu'allimuha. Fawwa yagdi biha. Dan dia menggunakan ilmunya. Yagdi biha. Dia menggunakan ilmunya. Untuk apa yang ia jalankan. Jadi apapun dia. Jadi orang kaya digunakan ilmunya tersebut. Jadi seorang pejabat digunakan ilmunya Al-Quran tersebut. Yagdi biha. Digunakan Al-Quran. Diberi oleh Allah ilmu, kemudian digunakan ilmunya, wa yu'allimuha, dan diajarkan kepada orang lain. Maka kalau kita melihat orang seperti itu, maka boleh kita ngiri dan kita pengin seperti orang tersebut. Wa Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran. Satu huruf di dalam Al-Quran. Maka bagi orang tersebut mendapatkan satu kebaikan. Wallah hasanatu. Dan setiap kebaikan itu bi'ashri amtaliha, dilipatgandakan menjadi 10. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan dan dilipatgandakan lagi menjadi 10. Dan di dalam Ramadan dilipatgandakan lagi. Allah. Di bulan Ramadan dilipatgandakan lagi. Sampai beratus-ratus, ada mengatakan sampai 700. Jadi, membaca satu huruf 10 kali dilipat gandakan lagi. Berapa banyak? La aqulu alif lam min harfun. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf. Akan tapi, walakin alifun, alif itu saja, harfun satu huruf. Walamun lam itu adalah harfun satu huruf. Wabimun mim adalah satu huruf. Ini, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, lihat luar biasanya membaca Al-Quran. Maka mumpung Ramadan ini, belajar untuk kita bisa rutin di luar Ramadan baca Al-Quran. Paling tidak kita punya wirid membaca Al-Quran setiap mau tidur atau setiap mau bekerja. Habis sholat subuh atau menjelang habis sholat isya, sebelum kita tidur, membaca paling tidak satu ayat. Sudah terlanjur baca Al-Quran, tega atau satu ayat beneran? Anggap saja maksudnya rutin, lihat. Kalau satu ayat saja, Bu, akan khatam itu sampai sebelum mati, insyaAllah. Apalagi satu lempir atau tiga ayat atau berapa. Intinya bagaimana kita membiasakan bahwasanya di saat kita hendak tidur atau habis sholat subuh atau habis sholat isya, pokoknya kita setiap hari harus kita baca Al-Quran. Biarpun hanya tiga ayat. Satu ayat atau mungkin satu lempir, alhamdulillah. Kita biasakan dengan yang demikian itu, lihat. Agar keutamaan terus ada diberikan oleh Allah kepada kita. Kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri 'an mas'alati," barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan disibukkan oleh zikirnya sampai dia tidak sempat minta kepadaku. Gak minta-minta. Allah tuh tahu loh ya hajat kita itu. Ibu pengen apa, bapak pengen apa, Allah sudah tahu. Gak usah kita ngomong pun Allah tahu. Ternyata seorang hamba ini hanya sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir sampai gak minta-minta. Kalau ada orang sibuk membaca Al-Quran dan sibuk berzikir kepadaku sampai dia itu enggak sempat meminta kepadaku, a'taituhu, niscaya aku akan berikan kepada orang tersebut afdhala ma'uti as-sa'ilinya, lebih bagus daripada yang aku berikan kepada yang minta. Ini orang punya hajat minta kepada Allah, ya Allah kabulkan hajatku. Yang satu lagi punya hajat tapi belum sempat minta, tapi sibuk zikir dan membaca Al-Quran. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir dan membaca Al-Quran lebih bagus, lebih banyak daripada yang minta tadi. Ya, luar biasa. Sehingga enggak perlu minta, cukup membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, nanti Allah akan kabul hajat kita semuanya. Allah tahu hajat kita. Wa fadlu kalamil laidan, keutamaan kalam Allah dibanding ala sairil kalami, dibanding dengan pembicaraan yang lainnya, kafadlillahi ala khalqihi, seperti perbedaan antara Allah dengan makhluknya sangat jauh-jauh. Kalau Quran kalamullah, kalau omongan kita, keutamaannya tidak ada. Seandainya pun kita ngomong yang benar itu adalah utama, dibanding dengan kalamullah tidak bisa dibandingkan. Maka alangkah indahnya jika setiap saat lidah kita membaca sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja. Dan ini masih berbicara tentang keutamaan orang membaca Al-Quran agar kita semakin terpaju di bulan Ramadan ini. Dan ini masih banyak riwayat-riwayat dan sebaiknya kita selesaikan saja agar kita segera membaca yang lainnya. Ada riwayat lain disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, kami lanjutkan saja. Ani bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya, maksudnya tidak ada hatinya nyambung ke Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, rindu baca Al-Qur'an, hatinya enggak ada hubungan dengan Al-Qur'an, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Jadi orang yang enggak pernah rindu Al-Qur'an, lihat, seperti rumah yang rusak, enggak ada guna. Enggak ada gunanya. Jadi orang yang tidak berguna, yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya. Maksudnya di dalam fi jawfi ini adalah bukan sekedar hafalan, akan tapi ada kerinduan, ada kecintaan, ada penghormatan, ada pengamalan di dalam hatinya, itu adalah kerinduan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Itu hidup hati yang ada nilainya, ada maknanya. Jangan sampai kita itu seperti rumah yang rusak. Hatinya tidak ada sambung dengan Al-Quran. Maka rindukan kepada Al-Quran. Cintakan hati kita kepada Al-Quran. Dan yakin di masa itu kalamullah. Ada orang lebih senang membaca Quran daripada Quran. Bahkan mungkin lebih senang membaca cerita. Biarpun katanya cerita Islami ya. Akan tapi jika kita jauh dari Al-Quran, ceritanya menjadi tidak Islami nanti itu nanti. Jadi perlu kita merindukan, rindu kepada Al-Quran. Bahkan biarpun kita tidak faham maknanya, enggak ada masalah. Ada faedahnya, ada keutamaannya. Yang tidak paham Al-Quran pun membaca Al-Quran ada keutamaan, ada pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran biarpun tidak paham. Dan nanti Allah akan berikan pemahaman. Dan sungguh orang memahami Al-Quran ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga satu ayat Al-Quran yang bisa difahami oleh seseorang hari ini, kemudian ayat itu dibaca di esok hari, ia akan menemukan pemahaman yang baru yang bukan difahami di kemarin, di hari yang lalu. Membaca yang ketiga pun demikian, ada pemahaman yang baru yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Itu Al-Quran, begitu luasnya makna Al-Quran. Dan yang memberikan pemahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Bacalah wahai kaum muslimin Al-Quran. Itu kitabmu. Al-Quran baca setiap saat. Yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya seperti rumah rusak. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Amr bin Al-As meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran. Orang yang hatinya rindu Al-Quran. Yang hatinya mengagungkan Al-Quran. Orang yang hatinya cinta Al-Quran. Dikatakan, ikra, baca Al-Quran. Wartaki, dan terus naik pangkatmu. Ikra, wartaki, terus baca. Karena dia akan semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Warattil, dan baca Al-Quran dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, seperti engkau membaca Al-Quran dengan tertil waktu di dunia. Jadi nanti di surga itu suruh naik terus. Baca Al-Quran, naik pangkat, Masya Allah. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ أَخِرِ آيَةٍ تَقْرَوْهَا. Sebab pangkatmu itu adalah di setiap akhir ayat yang kau baca. Setiap ayat akhir kau baca, kau naik pangkat. Makanya perbanyaklah membaca ayat. Sebab setiap akhir ayat kau baca, kau naik pangkat. Setiap ayat kau baca, kau naik pangkat. Setiap ayat kau baca, kau naik pangkat. Nah, begitu. Makanya kalau orang paham mana ini, dia akan rindu. Kalau saya membaca satu ayat, aku naik pangkat. Jika membaca ayat berikutnya, saya akan naik pangkat dan seterusnya. Kalau orang paham makna ini, tentu dia akan senang membaca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wan Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kala, Nabi Muhammad bersabda, man qara' al-Quran wa 'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hei para orang tua, dengar nih. Barang siapa yang membaca Al-Quran wa 'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, berusaha maksudnya. Bukan hanya sekedar membaca-membaca tok, akan tapi setelah membaca Al-Quran atau termasuk yang sudah berusaha menghafal Al-Quran, setelah itu berusaha untuk bisa memahami makna-maknanya, belajar hukum syariat, hukum fikihnya. Albasallahu walidayhi, Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya tajan mahkota yaumal qiyamati, di hari kiamat. Maka ibu bapak, ajari anak-anakmu Al-Quran. Kalau bapak ibu mengajari anak-anak bapak ibu ini Al-Quran, maka orang tuanya juga beruntung nih. Bahwa orang tuanya akan diberi oleh Allah mahkota. Mahkota ini maknanya kemuliaan. Akan terlihat oleh yang lainnya dan bakal dibanggakan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi lain daripada yang lain, tampil beda di surga nanti ini. Kenapa orang ini bakal pakai mahkota dan luar biasa istimewa? Rupanya dia mempunyai anak yang dididik di Al-Quran, ke dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, benar, faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka orang tuanya pun akan mendapatkan kemuliaan. Maka wahai para orang tua, lihat. Jika anda ingin mendidik anakmu, maka tentu pendidikan Al-Quran yang sangat dibutuhkan. Dan akan membawa kemuliaan kepada kita. Jadi didik, kenalkan anakmu kepada Al-Quran. Agar faham Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dha'uhu ahsan min dha'i syamsi fi buyuti dunya. Lihat, cahayanya, mahkota yang dikenakan itu lebih bagus, lebih terang daripada cahayanya mentari yang ada di dunia. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha? Lalu apa kira-kira pendapatmu bagi orang yang mengamalkan? Ini bapaknya saja tuh dapat mahkota kayak begitu. Bapaknya yang baca Al-Quran siapa? Anaknya yang ngamalkan Al-Quran? Anaknya. Gara-gara itu bapaknya mendapatkan kecipratan kemuliaan anaknya yang dikenalkan Al-Quran, kecipratan anaknya yang difahamkan ilmu Al-Quran, sampai mahkota yang dikenakan bapaknya itu menyala-nyala, dan menyalanya itu lebih terang daripada mentari yang ada di dunia. Kalau bapaknya saja yang kecipratan barokah daripada Quran anaknya saja, bagaimana dengan anaknya yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya? Masya Allah. Warawad dari Imam Darimi meriwayatkan bi isnadin 'an Abdullah bin Mas'ud, dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa'inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah la yu'adzibu qalban, tidak menghukum hati. Wa'al Qur'ana, yang menampung Al-Quran. Hati untuk nyimpan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Maksudnya hatimu kenalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran hati. Hatinya cintakan hatimu kepada Al-Quran. Sebab Allah tidak akan menyiksa kalau orang di dalam hatinya itu ada Al-Qur'annya. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Yang namanya Al-Qur'an itu seperti rampatan Allah, maksudnya adalah hidangan yang dihidangkan oleh Allah. Kalau sudah masuk di situ, faman dakhala fihi fahuwa amin, yang masuk di situ akan aman. Maksudnya pemberian dari Allah, ini hadiah dari Allah. Kalau orang berpegang dengan Al-Qur'an atau membawa Al-Qur'an maka selamat. Wa man ahabbal Qur'an falyubshir, kalau ada di dalam hatimu cinta Al-Qur'an, rindu Al-Qur'an, maka fa'abshir, bergembiralah. Falyubshir, maka hendaknya bergembiralah. Jadi kalau orang tiba-tiba kok menginginkan Al-Quran. Termasuk para orang tua yang alhamdulillah bersemangat untuk menyekolahkan anaknya di SD yang di situ mendengar. Baru mendengar di situ ditekankan Al-Quran, ternyata berbondong-bondong. Itu adalah kabar gembira buat beliau-beliau. Ingin anaknya kenal Al-Quran. Ada di pondok juga tahfidz Quran berbondong-bondong, ibu-ibu menyekolahkan, memondokkan anaknya untuk mengenal Al-Quran di masa kecil. InsyaAllah kalau ibu bapak tulus niatnya, itu adalah mendapatkan kemuliaan ini. Termasuk orang yang mencintai Al-Quran tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wan Abdul Hamid Al-Hammani, diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Hammani, qala sa'altu Sufyan Al-Thawri. Aku bertanya kepada Sufyan Al-Thawri, anil rajuli yaghzu, ada seorang berperang. Ahabu ilaika au yaqra'ul Qur'an, lebih ahabu, lebih engkau cintai atau membaca Al-Quran. Ada orang perang di jalan Allah, ada orang baca Al-Quran, mana yang lebih engkau suka? Wahai Imam Sufyan Al-Thawri, faqala Imam Sufyan berkata, yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran aku suka. Li'anna Nabi SAW, sebab Nabi sudah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu, sebab Allah, Nabi Muhammad sudah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ini Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Tapi ingat, Imam Nawawi dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala selalu mengingatkan, wahai orang, tidak cukup engkau membaca sesuatu yang memacumu untuk menuntut ilmu. Termasuk di sini, tidak cukup Anda membaca tentang keutamaan membaca Al-Quran. Akan tapi kamu harus membaca bagaimana ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Nanti akan imbang. Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, lihat setan itu kadang membisikkan di hati kita Al-Quran dan hadis Nabi. Oh, setan membisikkan Al-Quran dan hadis Nabi. Iya, dibisikkan. Menuntutlah ilmu. Sebab menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah begini-begini. Keutamaan untuk menuntut ilmu gini. Akhirnya seseorang mendengar bisikan setan menuntut ilmu. Tapi oleh setan dilupakan bahasanya. Orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya di neraka. Dilupakan oleh setan itu. Maka harus ada keseimbangan. Hari ini oleh Imam Nawawi kita dipacu, digugah agar membaca Al-Quran. Senang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Dan jangan sampai hanya di sini kalau kita ngaji. Lanjutkan nanti ada pendidikan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Lihat, setelah engkau senang baca Al-Quran, bagaimana selamat dari membaca Al-Quran agar tidak masuk neraka. Akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini saja wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan yaitu satu pertanyaan dari kaum muslimin, satu pertanyaan kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak, yang bertanya secara langsung tentang yang seperti beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Puasanya orang yang bisa menutup auratnya gimana? puasanya orang belum bisa menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Kami persilakan satu penanya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dari Arjunangun, saya mau bertanya. Di dalam hadis Nabi kan kalau bulan puasa saya tunjukkan ditangkap ibu ya. Apa? Di dalam hadis Nabi kan kalau bulan puasa katanya setan itu ditangkap. Tapi tahun kemarin tuh saya tina. Tapi saya tahun kemarin tuh pulang dari sini dari Jawa itu ada kesurupan massal. Apa sih ini dari jin Islam atau bukan? Di toko busana dari Jawa itu ada pas buka puasa ada kesurupan massal. Ini bagaimana penjelasan ibu ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Ada seseorang yang sudah melaksanakan puasa, akan tapi ternyata belum bisa menutup aurat. Jika ada orang berpuasa, akan tapi belum menutup aurat, kita doakan semoga dengan puasanya ia akan menutup auratnya. Dan semoga puasanya diterima. Tetapi membuka auratnya pun juga diterima oleh Allah dosanya. Jadi ini permasalahannya beda. Jadi waktu membuka aurat juga diterima itu dosa karena dia melanggar. Tapi jangan diratakan dong. Sudah puasa masih buka aurat, tidak begitu. Alhamdulillah, biarpun membuka aurat masih berpuasa, itu kita syukur. Jangan merendahkan orang. Biarpun masih membuka aurat, alhamdulillah berpuasa. Semoga dengan puasanya besok menjadi seorang wanita yang pemalu sehingga akan menutup auratnya. Perbandingannya adalah bukan begini. Mana yang lebih bagus? Orang menutup aurat tidak puasa sama orang membuka aurat berpuasa. Bukan begitu perbandingannya. Itu sama-sama salah, ada kesalahannya. Kalau pengen memperbandingan tuh begini. Orang yang tidak menutup aurat berpuasa dibanding dengan orang yang tidak menutup aurat tidak puasa, bagusan mana? Nah kan gitu. Jadi jangan provokasi pengen merendahkan orang menutup aurat. Apa gunanya puasa tapi tidak menutup aurat? Mending menutup aurat biarpun enggak puasa. Salah. Membuka aurat juga dosa. Melanggar puasa adalah juga dosa. Jadi kalau kita melihat orang yang menutup aurat kok tidak puasa, ya kita doakan semoga dia berpuasa berkat dia menutup aurat. Kasihan dia. Tapi alhamdulillah kita syukuri masih menutup aurat. Yang menjadi masalah sudah tidak menutup aurat, tidak berpuasa, habislah. Ya habis dia. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih. Kita sering orang membuka aurat begitu saja. Dan kadang kita subhanallah ya terharu satu sisi. Di sebuah tempat keramaian. Dan itu juga pernah menjadikan terkagum-kagum satu sisi. Yang dibaringkan dengan doa guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di sebuah kota yang ada di Jakarta. Pertama melihat orang pada sholat, perempuan pada sholat. Setelah itu bingung pada kemana perempuan tadi. Rupanya setelah sholat itu kan langsung dilepas, balik lagi bajunya yang seronok. Tapi sebuah lidahnya orang sholat itu subhanallah. Biarpun seronok tapi masih melakukan sholat. Semoga dengan sholatnya ia akan segera menutup aurat. Begitu pandangannya orang baik itu. Tidak, wah, kumpal sholatnya enggak benar. Orang sholat. Ini, ya, enggak benar, enggak seperti itu. Jadi pandangannya dengan pandangan kemuliaan. Artinya masih alhamdulillah, subhanallah. Dalam keadaan dia membuka aurat masih diingatkan oleh Allah untuk sholat. Ini satu kemuliaan sebetulnya kalau orang paham akan tapi lihat. Yang sudah dihinakan oleh Allah sudah enggak sholat, enggak menutup aurat, segala macam dilanggar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita melihat seseorang, awas hati-hati, jangan melihat orang lain dengan merendahkan. Akan tapi lihatlah dengan mata kasih. Mungkin Anda melihat tetangga Anda atau saudari Anda yang belum menutup auratnya, doakan. Kasihan orang tidak menutup aurat akan dibuka auratnya nanti oleh Allah di akhirat. Maka kita doakan semoga Allah memudahkan dia untuk menutup aurat sehingga akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian kalau kita melihat orang yang tidak puasa pun jangan direndahkan dan dihinakan. Akan tapi doakan semoga dia bisa menjadi ahli puasa apalagi sudah menutup aurat. Lalu puasanya apakah diterima? Insya Allah diterima. Dan semoga membuka auratnya diampuni oleh Allah dan dia diberi kesadaran sehingga esok hari menutup aurat. Memang betul dalam hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang bagaimana setan itu akan dibelenggu. Akan tapi bagaimana maknanya pembelengguan terhadap setan ini, ada dibelenggu secara hakiki, dibelenggu secara benar, sehingga tidak ada setan berkeliaran di bulan Ramadan. Lah, tapi kok masih saya itu kok kadang-kadang pengen lakukan kemaksiatan, bukan setan. Ya. Akan tapi ada yang lebih busuk daripada setan, yaitu wan-nafsu kallati baina jambayka akhbath min sab'ina syaitana. Dikatakan bahwasanya hawa nafsumu yang ada di dalam dirimu itu lebih kecil 70 kali daripada setan. Jadi setan itu melatih di luar Ramadan, melatih hatimu untuk kemaksiatan, melatih hawa nafsumu untuk kemaksiatan. Jadi kalau sudah terlatih jiwa hawa nafsumu dengan kemaksiatan, lihat, biarpun setan tidak bersamamu, hawa nafsumu sudah biasa dengan kemaksiatan, tetap saja berjalan. Makanya yang perlu diperangi adalah hawa nafsu. Imam Ghazali dalam kitab Minhajil Abidinnya menjelaskan tentang bagaimana kita memerangi setan dan memerangi hawa nafsu. Kalau memerangi setan, tidak perlu kita caci setan, tidak perlu kita laum, caci, tidak perlu kita setan, cukup audzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kalau sudah namanya hawa nafsu, repot. Setan itu tidak usah dicaci, dasar setan, tidak usah, dia tambah gede. Kalau kita ingin mengecilkan setan, baca audzubillahi minasyaitonir rajim, beres. Tapi yang lebih repot adalah sesuatu yang sudah bersekongkol dengan dirimu, nafas, hawa nafsu. Di dalam dirimu itu yang lebih repot. Makanya menjadi seseorang tetap melakukan kemaksiatan karena hawa nafsunya. Itu menurut pendapat ulama yang mengatakan memang betul-betul dibelenggu. Setan dibelenggu, jadi enggak ada setan menggoda, enggak setan ini. Akan tetapi ketahuilah bahwa hawa nafsu kita yang sudah dilatih setan pada di luar Ramadan itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dengan syahwat, sehingga di bulan Ramadan pun kita melakukan itu semua karena mengikuti hawa nafsu. Sehingga kerusakan kita itu adalah mengikuti hawa nafsu lebih besar daripada kerusakan kita mengikuti setan. Memang setan sudah berjanji, akan tetapi setan dari luar. Dan ketahuilah, pencuri di dalam rumah lebih repot daripada pencuri di luar, dari luar rumah. Sebab pencuri yang dari dalam rumah itu tahu kapan tidur, kapan perginya orang yang akan dicuri itu. Dan di mana tempat barang istimewanya? Hawa nafsumu. Akan tetapi kalau setan dari luar. Nah, kemudian masalah orang kesurupan. Kesurupan adalah karena ada sesuatu yang di dalam akalnya atau di dalam dirinya. Jadi itu bukan tidak ada hubungannya dengan masalah setan dibelenggu atau tidak dibelenggu. Jadi kesurupan ada namanya syuruk. Ada orang kayak hilang akal, jerit-jerit gila dan sebagainya. Istilah kesurupan itu kena masuk syaitan atau masuk jin. Bukan berarti orang itu masuk jin. Bukan berarti langsung apa? Kalau istilah kita kan kemasukan jin begitu ya. Jadi ada istilah masul jin ada di dalam Al-Quran. Digambarkan tentang orang yang makan riba. Orang makan riba itu nanti jalannya itu adalah tidak karu-karuan. Seperti orang yang kena sentuhan daripada jin. Sentuhan daripada setan. Jadi sentuhannya mungkin pada waktu yang lalu oleh setan. Sentuhannya pada yang lalu, pengaruhnya saat ini. Bisa saja akalnya. Jadi kalau kita membaca riwayat seperti itu, ya kita yakini bahasanya. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian ulama adalah yang katakan setan belenggu itu maknanya apa? Setan masih bisa. Dan perbedaan ulama ini tidak banyak. Tidak terlalu penting buat kita. Apakah ulama yang mengatakan dibelenggu benar? Atau mengatakan belenggu ini maksudnya apa? Kesempatan kita beribadah. Jadi setan itu di saat bulan Ramadan ini akan tersingkirkan, terkalahkan. Seolah-olah dia tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena di sini lihat hari ibadah. Lihat orang yang jarang sholat jadi sholat. Orang yang ini jadi ibadah. Orang ini. Jadi setan itu menjadi fungsi setan itu sudah berkurang. Seolah-olah dibelenggu. Tapi yang mengatakan dibelenggu beneran. Dan dibelenggu beneran dan memang setan tidak bisa berkiprah dan dia dibelenggu yang secara sesungguhnya seperti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi jika ada kemaksiatan itu karena hawa nafsu kita sudah terbiasa. Adapun masalah orang kena masuk syaitan itu adalah pengaruh daripada sentuhan syaitan pada waktu-waktu yang lalu dan saat ini pun akalnya rusak, orang gila dan sebagainya, orang yang terpengaruh itu ada kena masuk syaitan. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi bahwasanya syaitan sudah dibelenggu. Akan tapi pengaruh bisa saja. Orangnya sudah, anggap saja, pengaruhnya orang yang sudah meninggal pun kadang masih ada. Karena sentuhannya. Kenapa saya sakit? Wah, saya dipukul. Yang mukul kamu mana? Sudah dibunuh sama orang. Pun ternyata pengaruhnya masih ada pada kita. Padahal yang memukul kita sudah tidak ada dan sudah pergi. Itu pengaruhnya saja. Jadi bisa saja semacam ini, jika kita mengikuti pendapat ulama bahwasanya setan dibelenggu, itu pengaruhnya. Gangguan setan pada waktu-waktu sebelumnya. Akan tapi ketahuilah. Urusan dengan setan, jangan terlalu banyak kita mikir. Karena alamnya beda, urusan jin. Yang perlu kita pikir, kalau urusan dengan setan cukup mematuhi apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, di saat kita hendak tidur membaca muawwidzatain seperti angka disebutin dalam kitab Tibyan ini, kalau kita hendak tidur jangan lupa dengan ayat kursi, jangan lupa dengan qul huwallahu ahad, qul huwallahu shamad dan qul rabbinnas. Kalau kita sudah membaca itu semua, enggak ada itu semuanya. Enggak ada yang sampai setan ganggu kita, tukang sihir ganggu kita, enggak ada itu semuanya kalau orang punya keyakinan. Makanya heran kiai takut santet. Itu kan aneh. Kiai bingung takut santet. Mana hadis Nabi SAW diamalkan? Baca. Dan setelah itu jangan takut kepada apapun. Sudah, karena ini resep dari Nabi. Masih kalah dengan resepnya dukun. Ini resep dari Nabi SAW. Baca, selesai. Maka itu pendidikan dari Nabi SAW untuk masalah menjauhkan kita daripada godaan setan, jin, dan orang-orang menyihir. Maka cukup kita membaca bacaan-bacaan itu. Bukan untuk dibahas lalu suudon sama orang lain, sudah. Makanya kadang ada orang dikit-dikit suudon sama tetangga. Gara-gara tokonya sepi, langsung lirik tetangga. Gara-gara ada bunga jatuh, wah ini jangan-jangan. Ada bunga lah, orang bawa bunga jatuh kan bisa saja bunga melati, bunga mawar pula ini. Ada suudon sama orang, dikit-dikit santet, dikit-dikit diganggu sama orang. Siapa yang ganggu ente? Kan kayak gitu. Nah ini jadi jangan sampai dihubungkan. Apalagi nanti di pesantren ada orang lihat setan, lihat jin, lihat gendruwo. Apa urusan jin sama ente? Jin punya alam yang berbeda. Setan punya alam yang berbeda. Dan mungkin menjelma menjadi manusia. Tetapi untuk berurusan secara langsung itu ya. Ya apa urusannya? Apa untungnya kan begitu? Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa kalau ada orang ngaku ketemu jin, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang alim besar di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang ngaku ketemu jin itu ditolak kesaksiannya. Alamat ada dusta di situ. Karena alamnya beda. Kalau sudah menjelma manusia ya kayak manusia. Kayak manusia, enggak ada beda. Ini manusia semua kan, ini asli ya. Jadi asli semua ini, enggak ada jinnya satu pun ya. Jadi ada. Jadi kalau sudah menjelma manusia, manusia sampai dikatakan, "Wala, kalau ditusuk dia merasa sakit." Makanya sudah tidak usah berurusan dengan hal-hal semacam itu. Mari kita saat ini ngurus diri kita sendiri. Hawa nafsu. Adapun masalah urusan setan, urusan jin dan sebagainya, cukuplah kita membaca doa-doa. Maka punya wirid setiap hari. Wirid itu membentengi kita semuanya. Wirid, dan setelah itu sudahlah jangan urusan, jangan takut sama urusan perdukunan, urusan sihir dan sebagainya. Karena resepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih ampuh kalau orang mau meyakininya. Apakah sihir ada? Ada. Berpengaruh? Berpengaruh. Akan tapi bagi orang yang kenal ijazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya Nabi berpengaruh tapi tidak membahayakan. Mungkin terkaget. Mungkin apa? Tapi tidak akan mempengaruhi kepada jiwanya dan dirinya. Karena apa? Orang itu sudah dekat dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu, bapak, insyaAllah di dalam kitab ini yang disebutkan, kalau tidur ibu jangan lupa membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi tidak pernah tidur kecuali baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di wajah dan badannya. Setelah itu tidak akan ada gangguan apapun dari yang namanya jin dan sebagainya. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, dibacakan oleh Sayyidina Hasan, diusapkan di akut cucu beliau. Jadi ibu kalau punya anak kecil bacakan itu. Jangan dikasih apa bu, jangan dikasih aneh-aneh kan begitu. Jadi kalau pengen anaknya jauh dari yang namanya jin, cukup bacakan resep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak mau tidur, bacakan ini. Ada kala jengking pun hanya lewat, tidak akan menyengat. Jin pri perayangan demit gendruwo nggak akan ganggu. Sudahlah, jangan khawatir. Ini orang sudah kenal Nabi, tatanya lebih takut sama dukun. Ini bermasalah juga tentang keimanan kita. Baik, ini saja yang kami sampaikan karena waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kerinduan kepada Al-Qur'an, kecintaan kepada Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhadhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusr alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah dengan Al-Qur'an. Jadikan kami ahli Quran, jadikan Al-Quran yang bisa memberikan pertolongan kami kelak di surga, di akhirat ya Allah. Dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan orang tua kami ya Allah. Dan jadikan Al-Quran sebab kemuliaan anak-anak kami ya Allah. Jadikan Al-Quran di lahir dan batin kami, di jiwa dan raga kami, Allah. Jangan sampai Al-Quran hanya kami baca, tapi hati kami jauh dari Al-Quran. Kami takut menjadi hamba yang mengenal Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk kami. Kami ingin Al-Quran bermanfaat untuk kami, Al-Quran berguna untuk kami, ya Allah. Al-Quran berikan syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu, ya Allah, yang telah engkau masukkan ke bulan Al-Quran, ya Allah, bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kami mohon, ya Allah, jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Al-Quran dengan Al-Quran, ya Allah. Dan kelak kumpulkan mereka semua dengan para ahli Quran. Dan kumpulkan kelak di surga bersama imamnya ahli Quran, kekasihmu Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Siti Aisyah Al-Qurqo al-akhlaknya adalah Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Rindukan kami, ya Allah, untuk membaca Al-Quran. Rindukan kami untuk membaca Al-Quran. Dan mudahkan kami untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Cintakan kami kepada Al-Quran, ya Allah. Al-Quran, Al-Quran. Dan cintakan anak-anak kami kepada Al-Quran. Dan cintakan orang tua kami kepada Al-Quran. Dan cintakan siapapun yang bersama kami kepada Al-Quran, sehingga kehidupan kami dan mereka adalah dengan Al-Quran. Dan jadikan akhlak kami adalah Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami berkat Al-Quran, ya Allah. Yang sakit sembuhkan berkat Al-Quran, ya Allah. Yang rezekinya sempit lapangkan berkat Al-Quran, ya Allah. Yang rezekinya masih haram gantilah dengan yang halal berkat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat berkat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat berkat Al-Quran, ya Allah. Wujudkan keindahan di rumah tangga kami berkat Al-Quran, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan berkat Al-Quran, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat Al-Quran, ya Allah. Dan kami mohon, mohon, mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah, berkat Al-Quran. Mati dalam keadaan iman, iman, iman berkat Al-Quran. Dan kami mohon, ya Allah, mohon, mohon, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya Allah. Anak keturunan kami dan keluarga kami, mudahkan mereka dan berikan bantuan kekuatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan mudahkan kami untuk menegakkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, ya Allah. Dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pahala berlipat ganda yang kembali kepadamu, ya Allah, dengan pengampunan darimu, minal aidina wal faizin, ya Allah. Kami mohon, mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار